وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني رحمني ورحمكم الله kita masih di pembahasan tentang husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan modal dasar yang mesti dimiliki oleh segenap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaannya. Bagaimanapun keadaannya harus tetap berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Mengapa? Karena dengan berhusnudzan kepada Allah, dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan amalan yang saleh. Akan melahirkan amalan yang saleh. Perkataan yang benar. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun manakala seseorang sudah berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla, maka buruk sangkanya lah yang akan menyeret dia ke dalam kebinasaan, sehingga dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wadzalikum dhannukum allazi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin." Yang demikian itu dikarenakan sangkaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sangkaan yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ardakum, yang akhirnya dengan persangkaan jelek tersebut menyeret kalian dan membinasakan kalian. Fasbahtum minal khasirin, dan jadilah kalian menjadi orang-orang yang merugi. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang menimpa beliau, senantiasa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ayna tudfa wa qulub yuhzan wa la taqulu illa ma radiya Allah. Amma qala alaihi salatu wassalam, tatkala putra beliau Ibrahim alaihi salam atau Ibrahim meninggal, beliau mengatakan, sesungguhnya mata ini menangis, hati ini sedih, namun tidaklah yang keluar dari mulut kami kecuali apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan yang menjadikan pendorong untuk melakukan amalan yang saleh. Husnudzan kepada Allah pula menjadikan seseorang bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah, baik di akhirnya. Husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzan bi rabbih. Janganlah sekali-kali kalian mati hingga kalian benar-benar husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada kekeliruan dan kesalahpahaman terkait berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, yang akhirnya dengan seseorang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia kira itu adalah berbaik sangka kepada Allah dengan cara yang benar, namun sejatinya itu adalah bentuk ketertipuan dia, Akhirnya dia bermudah-mudahan di dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, bermudah-mudahan di dalam melakukan dosa dan kemaksiatan semata-mata didasari dia kira itu adalah bentuk dari berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Qala rahimallahu taala, khayalallahi ma dhannu ashabil kaba'iri wadhurmati billahi إذا لقوه ومظالم العباد عندهم. Demi Allah, apa persangkaan mereka para pelaku dosa besar itu? Apa yang nanti akan mereka sangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala para pelaku dosa besar itu dan para pelaku kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala, para pelaku pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang nanti akan mereka sangkakan kepada Allah? Ila laqauhu, tatkala nanti mereka bertemu tatkala nanti mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apa mau menyangka apa? Allah tidak akan menghadap dia, Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Mau menyangka apa dalam keadaan dia adalah pelaku dosa besar, dalam keadaan dia adalah orang yang senantiasa melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa madhalimu ibadi 'indahum, dan kedzaliman yang dia lakukan kepada sesama hamba masih ada di sisi mereka. Tatkala masih hidup, dia tidak meminta maaf kepada saudaranya. Tatkala masih hidup, tidak meminta kehalalan kepada saudaranya atas kezaliman yang dia lakukan. فَإِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ قَوْلُهُمْ حَسَّنَا دُنُونَنَا بِكَ أَنَّكَ لَمْ تُعَذِّبْ ظَالِمًا وَلَا فَاسِقًا. Kalau seandainya ucapan mereka bermanfaat untuk mereka, dengan ucapan mereka itu sesungguhnya kami telah berbaik sangka kepadamu ya Allah, sesungguhnya kami ini telah berbaik sangka kepadamu ya Allah, bahwasanya engkau tidak akan mengazab orang yang zalim dan juga engkau tidak akan mengazab orang yang fasik. Falyasma'il 'abdu ma syaa'a wa yattaqi kulla ma nahahu Allahu 'anhu wa yuhsin dhannahu billahi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan ketertipuan orang yang dia hanya mengatakan kami ini telah berbaik sangka kepadamu ya Allah, bahwasanya engkau tidak akan mengazab orang-orang yang zalim, demikian pula engkau tidak akan mengazab orang-orang yang fasik. Namun seorang hamba bukan berarti dia bebas melakukan apa yang dia kehendaki dan dia terus menerus melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya, kemudian itu cukup baginya hanya dengan sekedar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yuhsin dhannahu billah, dalam keadaan dia melakukan apa yang dia kehendaki, dosa, maksiat, pelanggaran, kezaliman. Kemudian juga dia melakukan dosa-dosa besar pada perkara-perkara yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang darinya. Namun perhatikan kata Imam Al-Qayyim, wal yuhsin dhannahu billah. Namun setelah itu dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan mengadab orang yang zalim. Allah tidak akan mengadab orang yang fasik. Allah akan mengampuni semua dosa. Allah akan memberikan rahmat kepada saya. Allah akan demikian dan demikian. Fa'inan nara la tamassuhu. Kemudian neraka tidak akan menyentuhnya. Neraka tidak akan menyentuhnya. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yaghluhu al-ghurur bil 'abdi. Ketertipuan macam apa yang telah sampai pada hamba yang seperti ini, kata beliau rahimahullah ta'ala. Ketertipuan model bagaimana sehingga kok seorang hamba bisa memiliki keyakinan yang seperti itu, sehingga dia tenang melakukan dosa, tenang dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya neraka tidak akan menyentuhnya. Semata-mata dikarenakan adanya baik sangka dari dirinya, Allah tidak akan mengazab saya. Saya tidak berbuat syirik. Saya tidak menyembah patung. Saya tidak percaya dengan dukun-dukun, jimat-jimat. Neraka tidak akan menyentuh saya. Allah tidak akan mengazab saya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ma yabluhu al-ghurur bil-abdi. Ketertipuan seperti apa kok bisa sampai menghampiri seorang hamba seperti ini? Wakala Ibrahimu liqaum ini, dan suku Ibrahim alaihissalam telah mengatakan kepada kaumnya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan atau firmankan dalam surat As-Saffat ayat 86 sampai 87. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'ifkan alihatan dunallahi turidun fa'arranukum birabbil alamin. Apakah hanya karena kedustaan kalian mencari sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'ifkun, ya, a'ifkan alihatan dunallahi turidun. Apakah hanya karena kebohongan dan kedustaan kalian mencari sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fama dhannukum bi rabbil alamin. Lantas apa nanti yang akan kalian sangkakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kalian bertemu dengan Allah? Ai ma dhannukum bihi ayaf'ala bikum idh laqitumuhu wa qad 'abadtum ghayrahu. Yaitu maknanya ayat ini, persangkaan apa yang ada pada diri kalian nanti bahwasanya Allah tidak akan mengadab kalian, tidak akan menyiksa kalian sementara kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Persangkaan apa yang akan kalian sangkakan kepada Allah? Model baik sangka bagaimana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara menyangka Allah tidak akan mengazab saya dalam keadaan anda beribadah kepada selain Allah? Ini maksudnya. baik sangka model apa kalau seseorang itu terus menerus berada di atas dosa dan kemaksiatan? Baik sangka model apa? Allah gak akan mengadab saya, Allah kan mengampuni saya. Ini kan kecil, ini kan ringan. Nah, kan gak ada yang tahu. Allah kan luas rahmatnya, Allah kan ampunannya luas. Apa yang nanti tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, hujah apa? Alasan apa? Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa man ta'ammala hadha al-mawdi'a haqqa ta'ammuli 'alima anna husna dhanni billahi huwa husnul 'amali nafsuhu. Barang siapa yang dia memperhatikan pembahasan ini dengan betul-betul perhatian, dengan seksama, pembahasan tentang husnudzan, berbaik sangka, maka dia akan mengetahui bahwasanya berbaik sangka kepada Allah itu adalah amalan baik itu sendiri. Berbaik sangka kepada Allah itu adalah amalan yang saleh itu sendiri. Mengapa? Fa innal 'abda innama yahmalahu atau yahmaluhu ala husnil amali husnu dhannihi bi rabbih. Karena seorang hamba yang mendorong untuk melakukan amalan saleh, amalan yang baik, itu adalah husnu dhann kepada Allah. Ini penting jemaah ikhwani rahimani wa rahmakumullah. Faktor pendorong motivasi dari seorang melakukan amalan saleh itu adalah berbaik sangka kepada Allah, tidak yang lainnya. Mengapa kok dia bisa berani berinfak? Karena dia berbaik sangka kepada Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan, Allah akan ganti rezeki saya. Makanya saya tidak bakhil. Allah akan ganti husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dia mau menerima nasihat dari saudaranya? Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak membuat seseorang menjadi hina dengan menerima nasihat dari saudaranya. Allah sayang kepada saya, masih ada yang mengingatkan dari saudara saya. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fa innal 'abda innama yahmaluhu 'ala husnil 'amali husnul dhanni bi rabbih. Karena seorang hamba itu yang mendorong untuk melakukan, mengerjakan baiknya sebuah amalan adalah baiknya persangkaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Annahu yujazihi ala a'malihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala dari amalan dia, sehingga mudah melakukan amalan saleh, melaksanakan sholat witir, melaksanakan sholat rawatib, sholat-sholat sunnah. Nah, itu akan bisa muncul mudah melaksanakan itu semua, sholat-sholat nawafil, sholat sunnah, amalan-amalan yang lainnya, manakala ada husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah akan memberikan pahala kepadanya. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yusibahu 'alaiha akan memberikan ganjaran atasnya, wa yataqabbala minhu, dan akan menerima amalannya. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi enggak berat. Nah, kalau saya sholat ini mengganggu waktu istirahat saya, nanti mengganggu metabolisme tubuh saya, menjadikan demikian dan demikian, su'udzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana inda dhanni 'abdi, aku ini berdasarkan persangkaan hambaku. Nah, persangkaan hambaku, nanti kalau saya melangkah demikian dan demikian, nanti susah akan saya. Nah, kalau Anda sudah membayangkan hal demikian, maka Allah Subhanahu wa taala, nah, sesuai dengan persangkaan Anda, sesuai dengan persangkaan Anda. Karena ikhwani rahimani wa rahimakumullah, dalam segala hal jadikan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai landasan dalam kita melangkah, dalam berumah tangga, dalam mendidik anak-anak kita, di dalam berdakwah, di dalam bekerja, di dalam bermuamalah, dan seterusnya. Jadikan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai landasan utamanya. Kita lihat kembali ucapan beliau rahimahullah ta'ala, falladhi hamalahu, atau falladhi hamilahu ala husnil amali husnul dhanni, fakullama hasuna dhannuhu bi rabbihi hasuna amaluhu, fa'illa fahusnul dhanni ma'a ittiba'il hawa ajzun. Kata beliau, maka yang mendorong untuk melakukan amalan yang baik, amalan yang saleh, itu adalah berbaik sangkanya dia kepada Allah. Maka setiap hamba yang dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan baik pula amalannya. Sudah kelihatan. Nah, setiap dia itu berbaik sangka kepada Allah, kan semakin baik pula amalannya. Jualan, tetangganya ada juga yang jualan sama, akan kelihatan. Kalau dia hasad, kalau dia memfitnah pada saudaranya yang jualan yang baru tadi itu, ini itu menunjukkan dia itu seudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sangka rezeki dia itu direbut sama tetangganya. Nah, harusnya husnudzon, berbaik sangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membagi rezeki semuanya. Saat kita masih di dalam kandungan sudah dicatat. Nah, maka dikatakan beliau tadi, fakullama hasuna dhannuhu, kapan saja seorang hamba itu baik persangkaannya kepada Allah, hasuna amaluhu, maka akan baik pula amalannya. Wa illa, kalau tidak, fahusnu dhanni ma'itiba'il hawa ajuzun, maka berbaik sangka dengan mengikuti hawa nafsu itu adalah kelemahan, bukan berbaik sangka. Berbaik sangka dengan mengikuti hawa nafsu adalah kelemahan. Kama fi Tirmidzi, wal Musnad min hadis Syaddad bin Aus ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dari Imam Tirmidzi rahimallahu taala. Siapa namanya? Mat. Imam Tirmidzi. Masmuhu. Azam. Irfa. Ra'sak. Masmuhu Aina Umar. Mujud, masih mujud Umar. Ah, Masmuh. Muhammad. Muhammad bin Isa Tirmidhi rahimahullah ta'ala. Muhammad ibn Isa Tirmidhi rahimahullah ta'ala, salah seorang murid dari Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Imam Tirmidhi. Nah, beliaulah yang pertama kali memunculkan istilah hadis hasan. Hasan barakallahu fiik. Beliau yang pertama kali memunculkan istilah hadis hasan, Al-Imam Tirmidhi rahimahullah ta'ala. Nah, sebagaimana disebutkan Al-Imam Tirmidhi dan juga Musnad Imam Ahmad dalam hadis Syaddad bin Aus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menundukkan jiwanya dan melakukan amalan untuk kehidupan setelah kematian dia. Al-Qaidis, orang yang cerdas itu adalah orang yang menundukkan jiwanya, nafsunya, dan dia melakukan amalan sebagai bekal untuk kehidupan setelah kematian dia. Wal-ajizu, sementara orang yang lemah itu, man atba'a nafsahu hawaha, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Watamanna 'ala Allahi, kemudian diiringi dengan angan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah mengikuti hawa nafsu, tapi kemudian ada angan-angan, Allah akan mengampuni dia. Allah akan membuka pintu taubat kepadanya. Hanya angan-angan. Tapi yang diikuti apa? Hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Itu orang yang ajiz namanya, orang yang lemah. Nah, wa bil jumlah, sebagian para ulama mengatakan hadisnya ini adalah hadis yang lemah. Dilemahkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala. Wa bil jumlah, fa husnul dhanni innama yakunu ma'a inqadi asbabin najati wa ma'a inqadi asbabil halaki fala yata'atta ihsanul dhanni, kata beliau. Wa bil jumlah, sebagai kesimpulan, maka dinamakan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala manakala amalan-amalan itu adalah amalan-amalan yang mengantarkan, yang merupakan sebab-sebab keselamatan seorang hamba. Dinamakan berbaik sangka kepada Allah manakala seorang hamba itu melakukan amalan-amalan yang merupakan sebab keselamatan seorang hamba. Maka itu dinamakan dia telah berbaik sangka kepada Allah, bertaubat, beristighfar. Itu menunjukkan husnuzan dia kepada Allah, menjalankan perintah Allah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan husnuzan dia kepada Allah, tegas kepada ahlul batil, menunjukkan husnuzan dia kepada Allah, menjaga keluarganya, menjaga istrinya, anak-anaknya. Nah, dari perkara-perkara yang tidak baik, menunjukkan husnuzan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan yang beliau sebutkan, maka husnuzan itu hanya bisa terjadi manakala amalan-amalan itu adalah amalan-amalan yang merupakan sebab kebahagiaan, keselamatan seorang hamba. Wa amma ma'in ibadi asbabil halaki fala yata'ata isanul dhanni. Adapun manakala seorang hamba melakukan amalan-amalan yang itu menjadikan sebab kebinasaan, maka tidaklah dianggap itu sebagai husnudzan. Tidaklah dia dianggap sebagai husnudzan. Nah, kalau orang terus-menerus di atas dosa dan kemaksiatan, ini kan sebab kebinasaan seorang hamba. Kemudian dia dalam hatinya menyangka, Allah kan satu saat juga akan mengampuni saya, nanti satu saat juga bosan. Nah, Allah Maha Luas. Nah, tenanglah, Allah akan ampuni saya. Itu bukan husnudzan namanya. Tapi itu adalah kelemahan. Kemudian kata beliau, fa'in kila bal yata'atta dhalika wa yakunu mustandu husni dhanni si'atu atau si'ata maghfiratillahi wa rahmatihi wa afwihi wa judihi wa anna rahmatahu sabaqat ghadabahu wa annahu la tanfa'uhu al-uqubatu wa la yadurruhu al-afwu. Kalau kemudian dikatakan, bahkan sebagian orang itu ada yang mereka berhusnudzan ke, bahkan sebagian orang itu dikatakan sebagian orang itu mereka yang dijadikan sandaran, dijadikan sandaran, dijadikan pegangan dalam berbaik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah semata-mata karena luasnya ampunan Allah, karena luasnya rahmat Allah, karena luasnya maaf Allah, dan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mendahului kemurkaan Allah. Maknanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan kemurkaannya Allah Azza wa Jalla. Nah, wa annahu la tanfa'u al-uqubatu, dan bahwasanya siksa dan hukuman yang menimpa seorang hamba tidak memberikan manfaat pada Allah. Benar ya? Tidak ada manfaatnya bagi Allah Subhanahu wa taala dengan adanya siksa bagi seorang hamba. Tidak membuat Allah kemudian menjadi lebih perkasa, lebih mulia, lebih izzah. Tidak. Wala yadurruhu al-afu, demikian juga tidak memudaratkan Allah adanya maaf. Ada orang yang semata-mata menyandarkan berbaik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang demikian. Apa faedahnya Allah mengadab hamba? Tidak ada faedahnya. Nah, jadi sementara rahmat Allah Subhanahu wa taala itu maha luas. Nah, kil al-amru hakadha. Maka dikatakan memang perkaranya demikian. Perkaranya demikian. Kalau seluruh makhluk itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menambah kemuliaan bagi Allah. Kalau seluruh makhluk itu bermaksiat kepada Allah tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang demikian. Wallahu fawqa dhalika wa ajallu wa akram wa ajwadu wa arhamu. Walakin innama yad'u dhalika fi mahallihi allaiki bihi. Demikian keadaannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala zat yang lebih mulia, lebih tinggi, lebih pemurah, lebih penyayang, akan tetapi semua itu diletakkan pada tempatnya yang sesuai dengannya, yang sesuai dengannya. Fa'innahu subhanahu mausufun bil hikmati wal izzati wal intiqami wa shiddati al-ba'si wa uqubatu man yastahiqu al-uqubata dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan zat yang maha hikmah, maha perkasa, maha keras siksanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman dan siksa bagi siapa-siapa yang memang berhak mendapatkan siksa dan hukuman. Falau kana mu'awwilu husni dhanni 'ala mujarrabi sifatihi wa asma'ihi lashtaraka fi dhalika al-barru wal-fajiru wal-mu'minu wal-kafiru wa waliyuhu wa aduhuhu. Kalau seandainya orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata menyandarkan diri dengan nama-nama dan sifatnya saja, kalau seandainya orang yang berbaik sangka kepada Allah itu hanya menyandarkan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah semata, Allah itu adalah zat yang maha bijaksana, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, Allah maha pemurah. Kalau seseorang dikatakan atau orang yang berbaik sangka kepada Allah hanya bersandar dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semata, maka akan sama kedudukannya orang yang fajir dan orang yang mukmin. Nah, orang yang fajir dan orang yang baik akan sama. Orang yang fajir berbaik sangka kepada Allah berdasarkan nama-nama dan sifatnya. Orang yang baik berbaik sangka kepada Allah dengan bersandar diri pada nama-nama dan sifatnya, nggak ada bedanya. Kalau semata-mata itu. Nah, wal mu'minu wal kafiru, orang-orang mukmin dan orang-orang kafir akan sama. Wali-wali Allah dan musuh-musuh Allah akan sama pula. Fama yanfa'u al mujrimu asma'uhu wa sifatuhu. Nah, maka tidak akan bermanfaat bagi seorang yang berbuat kejahatan nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Waqad ba'a bi sakatihi wa ghadabihi, karena orang yang demikian itu telah menanggung kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'arrada li la'natihi, dan dia berada di dalam laknat Allah Subhanahu wa taala, waqa fi maharimihi, dan dia terus menerus terjatuh di dalam perkara-perkara yang Allah haramkan. Wantahaka hurmatihi, dan dia adalah orang-orang yang melanggar kehormatannya. Bal husnul dhanni yanfa'u man taba wa nadima wa aqla'a wa badala sayyi'ata bil hasanati. Bahkan berbaik sangka itu baru akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang bertaubat, menyesal, melepas dari dosa yang dia lakukan, dan badala sayyi'ata bil hasanati, dan dia ganti kejelekan-kejelekan itu dengan kebaikan. Wastabala baqiyata umrihi bil khairi wa ta'ah, dan dia habiskan sisa umurnya itu dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ahsana dhanna ba'da, kemudian setelah itu dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha husnul dhanni, maka inilah dinamakan dengan husnul dhann. Ada usaha terlebih dahulu, ada usaha, ada amalan yang itu merupakan amalan sebab kebahagiaan seorang hamba. Kemudian setelah itu dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah dinamakan dengan husnul dzan. Adapun yang tadi, orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan, berada di dalam perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diiringi dengan husnul dzan menurut dia, wal awwalu ghururun, kata beliau, maka yang pertama yang tadi barusan kita sebutkan itu adalah ketertipuan, tertipu dia. Nah, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala masukkan saya ke surga, dan insya Allah saya akan tidak berbuat kesyirikan, walaupun ya ini dosa, tapi saya tidak berbuat kesyirikan. Nah, Allah pasti akan mengampuni, akan menghilangkan dosa-dosa itu. Kan ini hilang dengan sholat lima waktu, dengan puasa Arafah, dengan puasa Syawal. Nah, ya kan? Begitu. Yang pertama, ghururun, kata beliau. Yang pertama itu adalah bentuk ketertipuan, tertipu dia. Nah, sementara yang kedua, itulah yang dinamakan dengan husnudzan. Nah, pada pertemuan berikutnya insyaallah akan disebutkan bagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang dinamakan dengan orang-orang yang mengharap Allah, berhusnudzan kepada Allah, itu setelah orang-orang itu melakukan berbagai macam bentuk amalan, berjihad, bersabar, beriman. Nah, baru dinamakan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an, dan hanya kepada Allah lah kita mengadu. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, inilah bentuk husnudzan yang benar. Ya, ini manakala husnudzan itu diiringi dengan amalan-amalan yang menjadikan sebab keselamatan seorang hamba. Tapi manakala seseorang itu melakukan amalan-amalan yang itu merupakan sebab kebinasaan dia, kemudian dia memiliki persangkaan bahwasanya Allah enggak akan mengadab dia dan yang sebagainya, maka itu adalah bentuk ketertipuan dia. Dari sini yang bisa kita ambil ibrah diantaranya, jangan bermudah-mudahan di dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab dihapuskannya dosa-dosa kecil dengan amalan-amalan ibadah adalah dengan menjauhi dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut. In tajtanibul kaba'ira ma tunhauna, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yukafir ankum sayiatikum, baru Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian. Berarti kalau seseorang terus-menerus berada di atas dosa tersebut dan tidak menjauhinya, yaitu sebab dari terhalangnya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana puasa Arafah dia, puasa Syawal dia, puasa Senin, Kamis dan seterusnya bisa menggugurkan dosa-dosa dia kalau itu tidak disebutkan? Padahal ini syarat. Ini itu adalah syarat. Ada tuh syarti. Nah, syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi terlebih dahulu supaya mendapatkan masyru' yang dipersyaratkan. Kalau orang mau sholat harus bersuci. Kalau nggak bersuci nggak akan pernah ada sholat. Itu suci itu syarat, sholat itu masyru', tidak akan ada sholat kecuali bersuci. Tapi seseorang bersuci belum tentu ada sholat. Nah, kalau dia ingin mendapatkan ampunan dari Allah, jauhi dosa-dosa besar, tinggalkan dosa-dosa besar. Tapi menjauhi dosa besar, meninggalkan dosa besar, belum tentu juga. Belum tentu, kita katakan belum tentu, karena semua tergantung dengan rahmat Allah Azza wa Jal. Tapi dengan tidak menjauhi sudah pasti Allah tidak akan memberikan ampunan. Nah, karena itu syarat. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun langkah kita semuanya kepada jalan yang Allah cintai dan Allah ridai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.